para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Ajar Hadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 39. Kalimat kunci hari ini adalah... Kaze da to omoimasu. Saya kira pilek. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Anna merasa tidak sehat dan datang ke rumah sakit ditemani oleh ibu asrama. Ia akan menemui dokter. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 39. Kalimat kuncinya adalah... Kaze da to omoimasu. Saya kira pilek. Dou shimashita ka? Seki ga demasu. Netsu mo 37.8 do arimasu. Nodo o misete kudasai. Kaze da to omoimasu. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Dokternya bertanya kepada Anna, "Dou shimashita ka?" Apa masalahnya? Secara harfiah, apa yang terjadi padamu? Dou adalah bagaimana. Shimashita adalah melakukan, bentuk lampau dari shimasu. Ka adalah partikel pada akhir pertanyaan. Jika melihat ada orang mengalami masalah, kita bisa bertanya, do shimashita ka? Ini adalah satu ungkapan, jadi mohon hafalkan secara utuh ya. Anna menjawab, seki ga demasu. Keluar batuk. Seki adalah batuk. Ga adalah partikel yang mengindikasikan subjek. Demasu adalah keluar. Dalam kalimat ini, topiknya yaitu watashi wa, yang artinya adalah saya adalah dihilangkan ya? Ya, sudah jelas bahwa Anna berbicara mengenai dirinya sendiri. Jadi lebih alami jika watashi dihilangkan. Aji, bagaimana cara mengatakan saya keluar ingus? Ingus adalah? Hanamizu. Saya hilangkan watashi wa yang merujuk pada diri saya sendiri, yaitu topik kalimat. Maka menjadi hanamizu. Ga demas? Betul sekali. Selanjutnya, ibu asrama menjelaskan mengenai gejala-gejala yang dialami Anna. Netsu mo 37.8 do arimasu. Demam juga 37.8 derajat. Netsu adalah panas, tapi dalam hal ini demam. Mo adalah partikel yang berarti juga atau pun. 37.8 do adalah 37.8 derajat. 37.8 adalah angka 37.8. Ten adalah koma yang menyatakan desimal. Di belakang angka ini ditambahkan pembilang untuk menunjukkan suhu badan. Do yang artinya derajat. Di Jepang, suhu badan dan atmosfer diungkapkan dalam Celsius. Arimasu berarti punya atau ada. Arimas mengungkapkan keberadaan atau kepemilikan. Saat kita sakit cukup menyulitkan jika kita tidak bisa bicara dalam bahasa Jepang. Lalu Novriana, bagaimana mengatakan pusing atau sakit kepala? Kepala adalah atama. Sakit adalah itai desu. Jadi sakit kepala adalah atama ga itai desu. Untuk sakit perut, perut adalah onaka. Maka kalimatnya menjadi onaka ga itai desu. Coba Aji mengucapkan sakit gigi. Gigi adalah ha. Ha ga itai desu, kan? Ya, betul. Nah, dokternya menjawab nodo o misete kudasai. Mohon tunjukkan tenggorokannya. Nodo adalah tenggorokan. O adalah partikel yang mengindikasikan objek suatu tindakan. Misete adalah bentuk te dari kata kerja. Misemasu yang artinya menunjukkan. Ini adalah ungkapan permintaan dengan bentuk te kata kerja diikuti kudasai yang artinya mohon. Setelah memeriksa Anna, dokternya mengatakan kaze da to omoimasu. Saya kira pilek. Ini adalah kalimat kunci hari ini. Kaze adalah pilek. Da adalah bentuk informal dari desu yang merupakan ungkapan sopan pada akhir kalimat. Kita mengatakan と思います。 Yang maksudnya adalah saya kira saat kita mengungkapkan pikiran, pendapat atau dugaan kita. Jadi mari kita berlatih mengucapkan kalimat kunci hari ini. Saya kira pilek. Kaze da to omoimasu. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 39 lagi. Kalimat kuncinya adalah Kaze da to omoimasu. Saya kira pilek. どうしましたか？ 咳が出ます。 熱も 37.8 度あります。 喉を見せてください。風だと思います。 Sekarang waktunya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari kalimat Kaze da to omoimasu, yang artinya saya kira pilek, cara mengungkapkan pemikiran atau perkiraan. Sepertinya ini ungkapan yang penting, jadi mohon jelaskan lebih jauh. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, saat mengungkapkan pemikiran, kesan, dan perkiraan, pertama ucapkan apa yang Anda pikirkan dulu, lalu ucapkan to omoimasu. Yang maksudnya, saya kira. Omoimasu adalah kata kerja yang berarti berpikir. Tambahkan partikel to sebelum omoimasu. Sebelum to omoimasu. Yang artinya saya kira, gunakan bentuk biasa dari kata kerja, seperti contohnya bentuk kamus atau bentuk ta. Kita sudah mempelajari bentuk biasa di pelajaran 26. Misalnya, kita ingin membuat kalimat yang berarti, saya pikir ia akan datang. Ia di sini adalah wanita. Kata ganti ketiga untuk wanita adalah kanojo. Untuk kata datang, kita gunakan bentuk kamusnya, yaitu kuru. Jadi kita ucapkan kanojo wa kuru. Ia akan datang. Setelah itu ucapkan to omoimasu. Yang artinya saya kira. Maka setelah digabung menjadi kanojo wa kuru to omoimasu. Saya kira ia akan datang. Jika kata sifat i muncul sebelum to omoimasu, maka tidak berubah. Kita ambil contoh kalimat saya pikir ia cantik. Cantik adalah utsukushi, yaitu kata sifat i. Jadi kalimatnya adalah kanojo wa utsukushi to omoimasu. Jika kata benda atau kata sifat na muncul sebelum to omoimasu, kita hanya perlu menambahkan da setelahnya. Misalnya kita ingin mengatakan saya kira itu praktis. Itu adalah sore. Praktis adalah benri, yaitu kata sifat na. Jadi letakkan da setelahnya dan ucapkan benri da. Maka kalimatnya menjadi sore wa benri da. Yang artinya itu praktis. Setelahnya tambahkan to omoimasu. Yang artinya saya kira. Jadi kalimat lengkapnya adalah sore wa benri da to omoimasu. Saya kira itu praktis. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Tema hari ini adalah batuk. Batuk ringan seperti ini adalah kongkong. Sekali lagi. Kongkong. Bagaimana dengan batuk berat? Kita gunakan goho-goho untuk batuk berat. Goho-goho menggambarkan bagaimana seseorang sampai merasa kesulitan bernafas karena batuk. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Kasir di rumah sakit dan juga apotek mengatakan, Odaijini, maksudnya semoga cepat sembuh. Semua orang mengkhawatirkan saya merasa disayangi. Saya akan berusaha supaya cepat sembuh. Apakah Anda menikmati pelajaran 39? Kalimat kuncinya adalah kaze da to omoimasu. Saya kira pilek. Ikutilah episode selanjutnya.